Untuk itu, Bapak dan Ibu-ibu, tugas kita sebagai manusia Muslim, sebagai awak orang beriman, nafsu ko bukan dikakang, tapi dikendalikan. Dikendalikan sesuai dengan peraturan agama. Memang nan haram ko lama. Haram nan sakete itu lebih lama dari halal yang banyak. Sakete nyo haram banyak yang halal. Lama tu nan haram sakete tu dari halal yang banyak. Umpamanya manggalih wak. Kalau kita manggalih balabu awak 100 ribu, mengicuh kita 5 ribu. Alamak tu nak mengicuh 5 ribu dari beruntuang 100 ribu tadi. Bapak alamak deknya nama lagi bumbunya setan, karena na 5 ribu tu haram. Kalau kita basawah, sawah awak 5 piring. Ado sawah hurang sabari padi. Anan sawah hurang sabari padi itu bercilok jo dawak tu. Lama. Ba mako lama dek nyu haram. Anan 5 piring dak lama kena halal. Anan sabari padi dek haram bercilok lama. Aba itu modenyo asal yang haram nan dibumbui oleh setan walaupun seketek lebih lama daripada halal yang banyak. Ada orang bertanya kamu, oh Buya, apa Bapak? Orang manggalih bakilo ko, kan lai bakir kilonya tiap bulan ya Buya, tiap tahun. Oh lai Pak, taruh itu bakir tiap tahun Pak. Kalau itu tidak boleh dipakai. Lai mah bakir kilonya tiap tahun Buya. Membali kami sekilo ba'ama ko 9 on basuo. Kirnya ni ndak batu atau ba'a kini ko Buya. Nah sebenarnya Pak nyambo. Nan kilo orang tu bakir. Sayangnya kapalo orang punya kilo tu ndak bakir. Tu ndak mau kilo saja dikir Pak. Nan kapalo dikir yo. Kilo dikir kakantua, kapalo dikir pulo kamu saji. Sebab pokok-pokok itu dek mempaturikan nafsu tadi yo. Lama deknya nan haram itu daripada yang halal. Betul pun pegawai. Awak pegawai tinggi. Gajilah gadang, honorlah banyak. Masih menyeleweng. Bara banyak terangar kita para koruptor-koruptor, yaitu orang yang korupsi yang sangat dibanci di negara awak, bahkan ada yang diadili bagai. Dia tahu ibu-ibu dan bapak yang korupsi itu. Korupsi itu sebenarnya bahasa awak yang dipahalui itu. Korupsi pamali yang dia tekurisi di awak sedang berfungsi. Bapakai pulau dasi di palasung kuitansi. Dia empaturin kandak padusi. Ditangkuk di polisi. Dikuruang dalam tansi. Sampai dia agaan masuk makan nasi. Sebab gajilah kadang. Gajilah beratus ribu. Ana mencilok berpuluh ribu berbuik juga. Ana mendorong nafsu dan tindak terkendalikan. Betul pun laki-laki yang punya isteri. Lah bapa dusi ampek-ampek bini. Nang kuniang lansik. Nang putih kamek. Nang tinggi semampai. Nang hitam mani. Lalangkuk. Ada perusi orang. Kuniang hijau putih baru. Bagai dua saja itu. Tandunya halal yang banyak tidak lama. Haram sakete lebih banyak dari halal yang banyak. Akulah kalau nafsu nan yatih iman yang di bawah memang gadang nafsu. Bapak dan ibu-ibu, pengalaman nambo memang kita ko banyak kalah dek makhluk-makhluk lain. Ambo dulu di kampung Samojo Ranggae. Pernah baparak tabu, lambo tanam tabu, la tumbuh. Dakek tabu tu kami tanam pulo perio. Tabu tumbuh perio idui. Rupanya turun perintah Tuhan, instruksi Tuhan. Ai tabu, biarlah awak ang badakik bana jo pario, nan tugas awak ang tabu manih, pahit tak boleh, nan pahit tu hak pario tu. Biarlah awak ang badakik bana, awak ang betul pulo yo, pario, sekalipun awak ang badakik kamar jo tabu, nan tugas uang baik namani tak boleh, namani tu hak tabu tu. Sekalipun tabu jo perio berdekatan, sampai kini kita caliak tak ada tabu nan baik walaupun berdekat jo perio, tak ada pulo perio namani walaupun berdekat jo tabu. Tumbuh-tumbuhan itu sekolah indak, mengaji indak, kasurau indak, sekali lalu saja perintah patuh, taat melaksanakan sampai kini. Nah, di awak ba'a. Oh, pak, biarlah pak urang gadang bana, biarlah pak di pemborong bana, nan labu apa ambiak, nan gaji apa ambiak, nan dorom aspal tu jempat lulu juga, nan kasiak tu jempat makan juga, nan karatih tu jenduk kunyah juga. Mesin itu jangan minum jo, itu nak hak apa itu? Oh sultan, biarlah sultan serumah bana jo anak tiri sultan, nan bini sultan, bini sultan, nan anak tiri, anak tiri. Tapi baa kejadiannya, nan bini bini, nan anak tiri bini jo, nan gaji gaji, nan tak gaji dan suang jo. Itu tandonyo nafsu gadang. Ditapik jualah kecik Imam Al-Ghazali, nampal yang gadang kata beliau adalah nafsu. Kalau sudah itu nam menjadi ikutan kita, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lapasadatis samawatu wal'ad wa mampihima, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah nan bana mengikui hawa nafsu, hancur langit, hancur bumi, dan hancur isi-isinya. Ikulah gunonyo agamo diawak pengendali, gunonyo agamo diawak untuk pengatur. Jangan sampai spaning nafsu lebih tinggi dari spaning iman kita. Indak terkendalikan nafsu, kita bisa jatuh, bisa randah dari makhluk-makhluk lain. Ibu-ibu, angku-angku dan kaum muslimin muslimat, ambo pernah mengaji ke Pariaman, diundang orang. Ambo turun dari oto, nampak di ambo baru tatambik di batang jambu. Ambo mencaliak ke nyonyo, mencaliak pulau ke ambo, sehingga bertamulah pencaliaan kami. Kok di anak muda-muda kini pandangan pertama namo tu. Tapi dek jo baru aba aplo lah. Ambo mancaliak inyo mancaliak. Sekali itu ambo baru bersuo jo beliau dicibie nyo ambo. Deh ndak dapat disabik sakit hati nyo ibu dan papa lain. Dicibie nyo ambo dek baru tadi. Ambo dake i beliau. Baru khabar ustaz, nyebut ustaz lo kambo mangang cibian ambo, salah ambo. Ambo kemari kan diundang orang yang kau pergi mengaji, tiba dia wang sekali kuat baru bersuo awang cibian ambo. Sebenarnya ustaz, tidak ustaz saja nambo cibian lo, pak camat kami cibian lo, minyak mamak kami cibian lo, pak kapolsek kami cibian lo, buya-buya kami cibian jo, pemuda-pemudi, niniak mama, alim ulama, pendeknya ndak bara kalian manusia ko ini ndak kami cibian do. Ba mari tuang baru santiang bana wa ang, rancak bana wa ang, bantu Amerika kami pulo nang Sibiet. Cuba dengan dek Ustaz. Ambo ko ndak asli orang Piaman dek Ustaz. Kusik baru itu. Kampung Asambo di Provinsi Rimbo, Kabupaten Samak, Kecamatan Hutan dan Kelurahan Belukar. Ada untuang bayi di Ambo ditangkut ngambo dek Pak Sidi gua di bawah ngambo ke Piaman. Tibur siko diajar nyombo memanjik. Memanjik ambo kalah pandai jonyo Ustaz. Tapi tibur siko diajar nyombo dilatih nyombo mambiak kambia. Mambiak kambia caro Piaman gua. Inyo maja jo bahasa Piaman. Ambo menerimo jo bahasa baru. Kami sabangso ndak sabahso pun ndak pulo. Diajarnya ambo memilih karambia nama-nama masak, nama-nama mudo. Baru ambia da wang karambia. Tapi nambulia wa ambia nama masak saja. Nama masak tandonyo kulitnyo hitam. Kalau ndak itu ndak masak. Lain pada nama masak jangan wa ambia. Kecuali kalau ada hal-hal yang insidental. Itu keciknya kambo Ustaz. Bara lamunya ambo beraja penataran 15 hari ini Ustaz. La 15 hari ambo baraja dia do kalah eptanas caro kini. La diriang kan ambo de Pak Sidi itu kian kamari rupanya ado angku Sultan Barigindo karambianyo sedang masak. Adi ambo nyolah ambo. Baru ambo de ndak mengerti ambo yang sajo Pak Sidi kena menjawab. Kabar kecik apa ambo ko kuah karambia masak de inyo mengecik ambo tu diperintahkan ambo manjek kate ambo la manjek kate batang karambia nyo Ustaz sesuai dengan ilmu yang ambo tuntut sesuai dengan pelajaran yang ambo terima hasil penataran 15 hari sado na masak ambo ambil sado na mumbang ndak ambo awai na matah ndak ambo semua singguang. Nah masak dan hitam kulitnya rapun sadar di ambo Ustaz. Cuba Ustaz fikir 15 hari ambo baraja mengerti ambo membezakan nama na masak nama na mata. Tapi Ustaz nampak ambo jo kawan-kawan Ustaz lah adona 50 tahun bagai beragama Muslim. Lah 60 tahun bagai beragama Muslim. Adona labiah lah mengerti nama nan halal nama nan haram. Tapi kami caliak nan halal buambiak nan haram balulu ajo. Itu sebab mako kami cibian kalian Ustaz. Ni sama lu malu berasonyo ibu-ibu dan bapak. Kini ko bersuam bo je nyuam bo elaan. Indak inyo nan alah memang ambo jadinyo nan tahu diri sesudah itu. Sebab nafsu nan kadang indak terkendalikan di awak. Latigo tuah. Nang kampe pertanyaan beliau kepada murid-muridnya. Nang kampe lai. Lai Ustaz. Anyo kalian nang paling barik di atas dunia ko. Basi Ustaz. Kecil surang. Ndak. Yo barik tapi ndak itu nang inginkan. Batu. Barik yo tapi ndak itu nang makasui. Tembago. Yo barik yo tu. Barik dari yang lain. Macam-macam jawaban pendeknya segalonan barik-barik apa sabuk itu. Jadi bahas benar-benar Ustaz segala patahnya Ustaz kami jawab tapi jawaban kami anda cian apa itu orang sebenarnya lah mengaku kalian ayolah Ustaz kini itu nanambu makaswi nampal yang barik adalah memelihara amanah. Memelihara amanah. Untuk mencari amanah bakaja-kaja orang. Barabui-rabui orang nak mendapat amanah. Piti amanah. Pangkat amanah. Istri amanah. Ilmu amanah. Akal amanah. Pendeknya apa saja yang diajikan kawak itu seluruhnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta amuhwa mencari amanah kusuk kasak gitu, tapi tiba di memelihara amanah ada sekolah barik. Kayo bariknya ibu-ibu dan bapak tua memelihara amanah. Baranak murah amuhwa baranak, tapi tiba di memelihara anak, oh payah. Basuami ba istri amuh, tiba di memelihara istri ba'a hormat ka suami, macam-macam yang terjadi. Ba'pangkai amuah, bahkan ada bermacam-macam cara nak dapat pangkai. Ada nama mengarajukan limo ek bagai, nama rengek, nama jilek, nama agih seketek, nama dakek, nama manggek, supaya nak dapat pangkek. Kalau pangkek dah dapat, dapat fasilitas. Kalau fasilitas dah dapat, banyak fasilitas. Padahal itu adalah amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintah kamu supaya menunaikan amanah menurut kehendak yang memberi amanah, menurut apa itu dijadikan, yaitu ila ahliha, kepada ahlinya, kata Tuhan. Addil amanata ila mani tamanaka wala tahun man khanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang beramanah kepada engkau, dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianati engkau. Memang yo barik memelihara amanah. Banyak contoh yang kita caliak sebagai penyeleweng-penyelewengan. Aku nampak yang buruk pula. Belajar leh sampai beramanah tu ndak elok. Lah yakin awak bagai ndak rancak. Akhirnya awak pitaruah. Lah tahu wak cara mendapat amanah tu nak batu, akhirnya je beratan amanah. Ikulah lah meraja lela dia wak. Raja lela kalau sianu ko dia gih ko, itu jadinya. Sianu ko dia gih jabatan ko, iko perangainya. Sianu ko dia gih pulau tugas ko, iko di kerajuannya. Ana menerima amuah, ana magih amuah pulau. Nah, tentu, karena ada udang di balik batu. Baitu pun ibu-ibu dan bapak-bapak, awaklah punya amanah anak gadis dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak taruan pulo bagai anak gadis itu kanak bujang. Kalau anak gadis dipetaruan kanak bujang, kan samo awak mapitaruan cuba dak masak ke musang jantan. Musang, yo mai, tolong tunggui cuba dak masak ko yo sang. Kamu sang disuruh menunggu cuba dak masak, yo kulit-kulitnyo tandih dak musang tu. Adik awak salah memberikan amanah. Jadi sedangkan amanah biasa saja barik apa lai memberikan amanah yang mulia itu kepada nang gadang selero pulo. Awak punyo bada, setunggu di kuciang. Ciang, yo pak. Tunggu dak bada goreng ko yo. Jo piang-piang tampek bada tu dimakannya. Itulah kata beliau Imam Al-Ghazali, nampal yang barik adalah memelihara amanah. Carilah amanah tapi tunaikan sesuai menurut kehendak Allah yang beri amanah itu kepada kita. Rabuilah amanah, usahakanlah anda bapa-bapa selagi awak lai jujur, lai lurih. Jujur, lurih. Jujur, lurih menyabui barangkali murah. Mengucapkan mungkin nenteng, tapi mencubukan ba'ah. Itu ditanyai iman awak. Ditanyai itu hati ketik kita nan di dalam. Itu pertanyaan beliau nangka ampe. Nangka limu. Aduh jo lai buya, ustaz, aduh. Nangka limu lai. Alah ustaz, apunya kalian nampal yang ringan di hati dunia? Ringan kapehnya ustaz. Oh, ndak itu nambah makasui. Siringan-ringan ustaz. Ndak itu nambah tujuh. Gabui ustaz. Yo ringan, tapi ndak itu nambah kandai. Ya itu sebenarnya ustaz. Nah nambah makasui. Nan paling ringan di hati dunia. Meninggalkan sholat. Barik mengarajukan ringan meninggalkan. Telah sama-sama teraso dia awak, ibu-ibu dan bapak tu. Iyo ringan meninggal solat, iyo. Dek manggale tinggal solat. Dek sibuk karajo tinggal solat. Dek jadi marapulai jadi anak daru tinggal solat. Ente yang benar dia awak mencari sebab untuk meninggalkan solat. Padahal kita tahu yang solat tiang Islam. Selama solat indak tagak, jandiaruk, pasak dan mungkar akan habis. Satu-satunya yang bisa membuang pasak dan mungkar di hati dunia adalah melalui solat. Inna solata tanha anil pasak wal mungkar. Tapi dia awak ringan meninggalkan solat. Lebih-lebih solat subuh. Solat subuh kan ada khusus tu dari Nabi mengenai subuh juayam. La tasubbuddik fa innahu yuqizu lis-shalah. Jangan kalian sumpah-sumpahi ayam jantan, karena ayam jantan itu menjagokan untuk solat. Kalau dia awak terangal dek kita, kalau lah masuk jam 4 pagi ayam kan berkukuk. Kuku ayam tu basuh awak tu. Kuku artinya ibu-ibu dan angku-angku ansu-ansu lah duduk. Kena subuh lah hampir masuk. Jangan sampai subuh menanti awak. Tapi awak nak menanti subuh. Raka'atal fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua rakaat subuh lebih tinggi nilainya dari dunia dan isi-isinya. Tapi biarlah model itu benar kecik ayam. Beko dia awak lain jawabannya. Tibalah jam 5 waktu subuh lah masuk. Diulangnya dia ayam berkukuak balik. Kukuak. Ibu-ibu dan kuda tuak pelam ambil uduak. Subuh lah masuk. Pian awak jawabannya. Kukuaknya ayam. Onde ayam mato dan sangit takkan tu kata awak. Sehingga ampek tambah ampek jadi 8, tambah 2 jadi 10. Awak lagaik kalau dia dek setan ala jam 7 sembahyang subuh. Jam 7 sembahyang subuh, nampak pula dia ayam. Kebetulan awak nenek mama, awak pengulu, awak angku datuk sembahyang subuh jam 7. Nampak dia ayam, hanya berkukuak dekat awak baliak. Kuku onde ku datuak lah kanai ku tu. Kabe itu kece ayam ka kito. Atandonyo ringan dia awak meninggalkan solat. Indak disasa kini yang kuangkunya ibu-ibu, saudara-saudara yang hadir, merajalela perjudian, perzinaan, perampokan, pergaulan bebas dan sebagainya lah. Nam pasak-pasak nam mungkar-mungkar itu, pembunuhan bagai. Sebab benteng dak ado. Tiang dak tagak, pagar dak berdiri lain. Nam tiang tagaknyo, nam pagar nam berdirinyo, solat. Kini itu nan tengah, itu nan tinggal. Yang ringan kita meninggalkan. Apalah yang akan terjadi? Oleh sebab itu, beliau menyampaikan kepada murid-murid, nah ringan adalah meninggalkan solat. Terasa dia awak sampai kini. Dan hal itu tidak bisa kita cari alasan-alasan untuk tidak solat. Alasan. Kok ibu-ibu dapat juga alasan cik-cik. Tidak sembahyang bu. Tidak. Bawa tidak awak datang bulan. Kok lah sebenarnya betulah tu. Tapi kok diberi apa-apa? Oh pak, tidak sembahyang pak. Tidak. Anda datang. Kalau ibu-ibu tidak sembahyang, eh bulan datang. Bapak-bapak nak solat, datang. Kan setan itu saja sagan. Aku sadar awak. Mengerti kita, insaf kita. Hanya solat yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bila awak uku apa awak terima dari Tuhan, jua yang kita agihkan, kalau mengamangalai. Kalau mengamangalai, iduang cik saja, entah jua-jua kawak ganti kuah. Jadi oleh sebab itu, biar untuk kita, untuk istri, untuk anak-anak di rumah tangga, jangan sampai ada satu pun nan tidak solat. Jangan sampai barik pulau di awak salat pada orang lain, memang Tuhan mengecekkan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, minta tolonglah kamu melalui sabar dan salat. Dan salat tu yo barik kecuali atas orang-orang khusyuk. Yo terasa dak barik salat. Ada orang taluk memikul simin dua karung tajujuang, tapi salat subuh dua rakaat nak tetiang, atau siang tiga kodi tajujuang, mugari tiga rakaat nak tetiang. Anama nangka bisa menjamin awak nanti. Al-wudu miftahus salah, as-salah miftahul jannah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wudu anak kunci salat dan salat anak kunci sarugo. Selama salat indak tagak dan diaruk sarugo nanti kata buka bagi awak. Ah, pandai menerima nikmat Tuhan sebanyak itu tapi salat indak takarajukan. Ah, kini betul lah kalian. Ambo ustaz bertanya dua cik lagi. Al ustaz, anyo kalian yang paling tajam di atas dunia aku. Oh, lah macam-macam jawaban. Ada mengecekkan yang tajam itu sembilu. Ada mengecekkan padang. Ada mengecekkan pisau. Pendeknya segala yang tajam-tajam lah. Naruncian-runcian. Secara jawaban kalian, tapi menurut kalian. Tetapi nan ustaz makasui bukan begitu, kecek Imam Al-Ghazali. Di atas ustaz, nan paling tajam di atas dunia adalah lidah. Lidah nan paling tajam. Atan dua lidah paling tajam, bisa memutri, bisa sampai ke hati luko. Anam luko yati, lidah. Jirahatu sinani lahal ti'amu, wala yalta'amu majarahal lisanu, kata orang Arab. Luko karano pisau bisa batawi, luko karena padang bersahabatamu, tapi luko karena lidah indak amuah selamat, indak amuah bertawik-tawik lain untuk selama-lamanya. Dek lidah tajam. Baitujo Nabi pernah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati haza. Nampal yang ambo khawatir, yang ambo takuti nanti di belakang hari bagi umat ambo adalah ini. Ha, nanti tunjuk Nabi lidahnya. Ha, iku nambo takuti, kata Rasulullah. Ani iku tu lidah. Memang terasa dia awak, angku-angku, ibu-ibu. Sangat tajam lidah. Baparang satu negara, kejo negara, dek lidah. Tempur rumah tangga, sama rumah tangga, lidah. Indak berkasa puan apa itu, jo apa iku, dia du dek lidah. Apalagi dek lidah-lidah politikus. Lidah-lidah nan pandai mengecek, lidah-lidah nan dak bertanggungjawab, lidah-lidah munafik tajam. Ah, nan paling tajam lai lidah padusi. Bukan lidah ibu-ibu, nan padusinya. Nan padusi kan padu adusi. Jadi kalau orang padusi, kau padu, ibu-ibu indak. Apa-apa indak. Nah, kalau ada laki-laki potongnya tapi tukang adu, apa padusi itu. Ah, lidah nan paling tajam itulah. Kita imbangi, jo baca Quran, jo zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah orang bertanya kamu, buya-buya, aka babu ba amako padusi ko indak basungui, ba amako indak bakumis, kami laki-laki, yo awak laki-laki, yo hanya betu pak, betu bu, kita kan tahu. Di tanah nan tandus, di bukit-bukit nan hangit, di tanah-tanah nan panih, kain ndak tumbuh rumput. Ha, barangkali muncuang nu induk ko panih, ha, tu muka ndak tumbuh sungguhnya. Ha, ibu galak. Ha, tu sekadar olok-olok contoh. Di oleh itu, tahu kita, nan bahasa lidah adalah nan paling tajam di atas dunia. Tetap awak memelihara hendaknya. Sebagaimana kata Nabi, kalau memang awak Muslim, al-Muslimu man salimal Muslimun min lisanih wa yadih. Orang Islam dan sabana-bananya adalah tapelihara orang lain dari perkataan dan dari perbuatannya. Siapa yang bisa itu? lidah Muslim dan sabana-bana Muslim. Itulah ibu-ibu, angku-angku, nenek mama, bapak dan adik-adik seluruhnya, Muslimin dan Muslimat yang terhormat. Enam macam wasiat Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, walaupun mulanya sebagai pertanyaan, tapi adalah merupakan nasihat. Walaupun Imam Al-Ghazali ke muridnya menyampaikan, tapi itu adalah untuk kita bersama-sama. Jadi sebagai kesimpulan, enam paling dekat mati, enam paling jauh masa lampau, enam paling gadang nafsu, apulo enam paling barik memelihara amanah, apulo enam paling ringan meninggalkan solat, enam paling tajam adalah lidah. Mudah-mudahan menjadi pelajaran pulo bagi kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita dan menunjuki kita bersama-sama ke jalan yang benar. Dan kalau ada salah dan janggal, sengaja atau tidak disengaja, ambo harap diperbanyak maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.